Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang sudah kita baca dari kitab Al-Muwaqqas Al-Fiqhi yang dijelaskan oleh Bapak Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dalam alif hafizahullah taala, "Man irtada 'an dinil Islam fa innahu yajibu yastajaba wa yuhmila salasata ayyamin." Maka barang siapa yang murtad dari Islam, yang keluar dari agama Islam, maka sungguh dia wajib untuk diminta taubatnya. Wajib untuk diminta taubatnya. Kemudian diberi tenggang waktu 3 hari. Ini tugasnya para penegak hukum, para pemerintah, kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam. Yaitu menangkap orang-orang yang keluar dari Islam. Kemudian diminta untuk taubatnya. Agar dia bertobat dari perbuatannya. Dan kalau masih belum bertobat, belum mau, maka ditunggu sampai 3 hari. Wa in taba wa ila qutila. Jika dia bertobat, ya, setelah 3 hari atau 2 hari atau 1 hari ya, bertobat, maka tobatnya diterima. Tobatnya diterima. Diterima oleh pemerintah. Wa ila qutila. Namun tetapi jika 3 hari tersebut tidak mau bertobat, tetap bersikukuh dari perbuatannya, dari sikapnya, keluar dari Islam, kutila maka dijatuhi hukuman, dibunuh sebagai orang kafir. Tentunya ini yang merasakan adalah pemerintah kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam, bukan kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, tidak. Ya. Yang melaksanakannya adalah pemerintah kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam. Liqali Umar radhiyallahu anhu lamma balagahu anna rajulan kafara ba'da islamihi fa Zuribat unukahu qabla istitabatihi. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah, yaitu tatkala datang pada beliau kabar bahwasanya seseorang telah kafir, keluar dari Islam setelah dia Islam, ya, maksudnya Dia berislam, kemudian dia keluar dari Islam, jadi kafir. Fadribat unukahu, atau unukahu, maka orang tersebut serta-merta kemudian langsung dibunuh sebelum diminta taubatnya. Sebelum diminta taubatnya. Bapaklah, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahala habastumuhu salasan. Apakah tidak kalian penjarakan dulu 3 hari? Ba'ata amtumuhu kulayomin rawifan. Kemudian kalian berikan makan dia setiap hari sepotong roti. Untuk apa? Dalam rangka untuk diminta taubatnya. Ditunggu dalam 3 hari. Mungkin dia insaf. Mungkin dia bertobat. Mungkin dia menyesali perbuatannya. Wastabtamuhu. Kemudian kalian meminta taubat dirinya di dalam 3 hari tersebut, yaitu di dalam penjara, di dalam tahanannya. Ditunggu, diberi kasih makan. La'allahu yatubu aw yarji'u. Amrallahi. Bisa jadi dia akan bertobat atau kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni lam asdur wa lam arda idh balagani. Ya Allah, sesungguhnya aku tatkala mereka membunuh orang tersebut, aku tidak hadir, aku tidak tahu, dan juga aku tidak ridho apa yang sampai berita ini kepadaku. Maksudnya, bahwasanya di dalam peristiwa ini, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ridho dan tidak setuju atas sebagian orang yang dia mendahului, ya, mendahului, mensikapi terhadap orang yang murtad, ya, yaitu tidak semerta-merta langsung dibunuh. Tidak. Namun apa? Ditahan dulu, dinasihati, ya, ditunggu sampai 3 hari, turun untuk berpikir, ya, semoga dia bertobat, tidak sampai menjadi kafir dia. Ya. Ini yang diharapkan. Ya. Namun kalau memang tetap pendiriannya kokoh di atas kekafiran, ya sudah, ini memang pilihan dia sendiri. Rawal Malik fil Mato. Juga dikeluarkan oleh Imam Malik fil Mato. Kemudian selanjutnya, wali anna ridata la takunu illa wisubhatin. Karena adanya murtad, orang keluar dari Islam, ini tidaklah terjadi kecuali karena subhat, ya kan? Mungkin subhat dia ada yang mengobar-obarkan, ya kan? Atau ada yang menipu, ada yang menyebarkan. Ya. Gimana kamu jadi Islam? Islam itu agama kejam, ya. Biasa saja itu, hukumnya mengerikan ini dan itu, sudah masuk agama ini saja penuh dengan kasih sayang dan sebagainya, tinggalkan Islam, misalnya ya kan. Ini orang-orang ya Pak, memberikan sebuah curhat. Gimana ini? Bila saya nyembah orang, sudahlah, tidak apa-apa nyembah orang. Yang penting kamu jangan Islam. Dikasih apa sebuah curhat? Akhirnya dia mau mengikuti sebuah tersebut. Atau mungkin diiming-imingi ya kan. Diiming-imingi dengan makanan, harta benda, dengan kedudukan. Gimana gitu. Kamu jadi Islam gak akan maju nanti. Kamu gak akan bisa menjadi pejabat. Apa-apa gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Nyokok gak boleh misalnya. Menjalankan sistem ini dan itu gak boleh. Penuh dengan riba katanya. Aduh, ribet. Udah tinggalkan aja, enggak usah Islam. Ini adalah suatu subhat ya. Subhat. Yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Misalnya dia apa? Lama-kelamaan dia ya luntur ya kan. Imannya luntur, luntur, luntur. Kemudian mengikuti subhat tersebut. Wala tazalu bilhar. Tentunya apa? Tidak serta-merta, tidak seketika orang itu murtad ya kan. Masih sedikit demi sedikit ya. Punya sobat ini, gimana nih? Tuh kan, teroris itu pelakunya siapa? Orang Islam. Ada teror lagi, ngebom sana, ngebom sini. Siapa? Orang Islam. Benar. Selain Islam itu ngebom sana, ngebom sini. Jelek kan? Ya, tinggalkan. Dapat sebar lagi, sebar lagi, sebar lagi. Akhirnya menumpuk ya. Dia tidak tahu jawabannya. Tidak tahu apa jawaban sebar tersebut. Padahal yang namanya teroris bukan hanya orang Islam saja. Kenapa mereka menyebut orang Islam? Ya, karena orang Islam kebanyakan di Indonesia. Ya. Kebanyakan di Indonesia orang Islam. Dan mereka mengukur kebenaran Islam dengan apa? Dengan para pengikutnya. Pengikutnya salah ini dan itu. Kemudian dikatakan sebagai Islam itu tidak benar. Ajaran yang tidak benar. Terus apa? Nah, buktinya ini dan itu ini. Si A, si B itu sebenarnya. Ya tidak bisa ya. Mengukur kebenaran Islam tidak bisa dari pengikutnya. Tidak bisa dari umatnya. Bisa saja ya kan. Orangnya, pengikutnya melakukan kesalahan ini dan itu. Itu dengan ajaran lain, beda ya kan. Sehingga tidak bisa mengukur kebenaran Islam dengan para pengikutnya. Sehingga di negara kafir, orang yang membuat keonaran, membuat teroris siapa? Ya orang kafir sendiri ya kan. Karena kebanyakan mereka orang kafir. Tidak ada orang Islam di sana. Sehingga apa? Tidak bisa diklaim. Orang yang berbuat ini dan itu orang Islam. Tidak. Maka sobat-sobat tersebut menumpuk-numpuk. Dia tidak tahu jawabannya. Bayar ibu ayang tajira mudata tertaafiha. Maka wajib yaitu untuk menangguhkan orang tersebut ya, memilih jalan untuk keluar dari Islam. Maka tangkap ya, ditahan kemudian tangguhkan biar dia apa berpikir ya kan, berpikir. Apa sudah benar? Nah, itu asin nasihat kan. Pendianmu itu. Kamu kalau nanti mati, tidak membawa kalimat la ilaha illallah, tidak membawa iman, tidak membawa amal soleh, matinya mati yang sengsara. Ya. Akan menjadi apa? Kematian kamu itu akan menjadi pintu pertama. Engkau akan disiksa selama-lamanya. Karena engkau telah mempersekutukan Allah SWT. Engkau orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah SWT. Diberikan segala macam fasilitas, tapi engkau beribadahnya kepada selain Allah SWT. Ada bertobat. Kasih nasihat-nasihat tadi. Agar dia apa? Kembali berpikir, kembali merenung. Rugi engkau. Tidak kembali kepada Islam. Kalau engkau mati, mati. Tidak akan mendapati keuntungan sedikit pun. Orang yang mati dalam keadaan kafir, jaminannya neraka. Kekal selama-lamanya. Jadi yang dibilang. Kemudian wa amma dalilu ala wujubi qatlihi idza lam yatub wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang wajibnya untuk dibunuh orang yang tidak mau kembali kepada Islam, orang yang murtad tidak mau kembali kepada Islam dan tidak mau bertobat, maka dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, mengganti agama Islam dengan agama yang lainnya, faqtuluhu, maka bunuhlah ia. Ya, tentunya ini yang melaksanakan siapa? Pemerintah kaum muslimin yang menegakkan syarat Islam. Rawi Bukhari wa Abu Dawud. Dibatkan Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Walladhi yatawalla qatlahu wa huwa al-imam aw na'ibuhu. Dan yang mengurusi hukuman tersebut, menangani orang yang tertakut sebetulnya adalah al-imam, pemimpin. Kalau sekarang presiden atau kepala negara atau raja, atau yang naibi atau yang menggantikan tugas pemimpin tersebut, ya, ada mandat sebagai orang yang ditugasi untuk menghukum orang yang murtad tersebut. Annahu lamma arafa al-haqqa wa tarafahu. Itu tatkala dia ri'anahu kutila lil haqqillah. Karena dia dibunuh karena hak Allah. Itu dia dibunuh karena hak Allah. Itu apa? Dia adalah apa? Durhaka kepada Allah SWT. Membuat persekutuan terhadap Allah SWT. Bakana ila wali amri. Dan tentunya perkara tersebut dilimpahkan kepada wali amri atau pemerintah. Bukan kelompok tertentu atau bukan golongan tertentu. Itu pemerintah yang berkuasa, yang sah, ada pemimpinnya yang sah, kemudian menegakkan syariat Islam. Wal hikmatu fi wujubi qatl murtad annahu lamma arafa al-haqqa wa tarafahu sara mufsidan fil ardi. Dan hikmah wajibnya seorang yang murtad itu dibunuh, yaitu karena tatkala dia mengenal al-haq, kebenaran Islam, lalu dia meninggalkan Islam tersebut, maka orang tersebut menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu al-haq, kemudian ditinggalkan. La yuslihu lil baqa'i, maka tidak dibiarkan orang yang membuat kerusakan tersebut tetap hidup di muka bumi. Li'anahu adwun fasidun, karena dia seorang yang rusak, ya, oknum yang rusak. Yadurul mujtama, yang akan membahayakan masyarakatnya. Wa yasi'u ilad-din, dan orang tersebut menodai agama Islam. Apalagi setelah keluar dari Islam, dia mengolok-olok Islam ya. Wah, ternyata di dalam Islam enggak enak. Aku di dalam Islam menjadi sempit, menjadi miskin. Enggak seperti sekarang ini, saya keluar dari Islam, jadi bebas, merdeka. Misalnya, ya. Ini apa? Membuat provokasi, ya kan? Membuat provokasi di tengah-tengah masyarakat. Makanya jangan Islam. Kamu enggak bisa hidup bebas. Tertekan terus. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya, membuat provokasi-provokasi akan merusak masyarakat Islam. Wata suruh taubatul murtad fi ityanihi bisyahadatain. Dan taubatnya seorang yang murtad yaitu dengan apa? Dengan dia dituntut untuk bersyahadat lagi, mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti gimana ini? Padahal dia kemarin telah sholat, telah mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kemudian murtad, berarti apa? Gugur ya. Berarti amalannya gugur dengan dia murtad, kemudian masuk lagi. Masuk lagi menjadi Islam lagi. Gimana ini? Rugi dia kan? Maka dia apa? Dituntut untuk bersyahadat lagi. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Li'umami qalihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umitu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah. Baiklah kauluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha. Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia. Menegakkan tauhid. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada sembah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Jika mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, maka mereka terjaga, terlindungi darah-darah mereka. Terlindungi harta-harta mereka untuk tidak diperanginya. Ila bihaqiha, kecuali dengan haknya. Dengan haknya apa? Dia Islam telah terlindungi dari harta-hartanya, terlindungi, jiwanya terlindungi. Begitu dia keluar dari Islam, maka harta dan jiwanya tidak terlindung lagi. Ya. Seorang yang keluar dari Islam, maka darah dan hartanya tidak terlindungi lagi. Alias apa? Alias kena hukuman. Kena hukuman. Sebagai orang yang murtad. Wa man kana riddatuhu atau riddatuhu dari datu bisa babi juhudihi syai'in min daliratiddin fa taubatuhu ma'a itiyani bisahadatain ikraruhu bima jahaduhu atau bima jahaduhu. Dan barang siapa yang dia murtad karena sebab dia menolak, menentang dari perkara-perkara pokok-pokok keagamaan, maka taubatnya dia harus apa? Menyertai dengan bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Sebagai pengakuan apa yang telah dia tentang. Otomatis kalau keluar dari Islam apa? Ya meninggalkan apa yang ada di dalam Islam, ya kan? Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Dituntut. Karena dia telah apa? meninggalkan dari pokok-pokok perkara agama. Tatkala dia kembali lagi ke Islam, maka dituntut untuk bersyahadat lagi. Maka tatkala bersyahadat dan masuk Islam lagi, maka jiwa dan hatinya terjaga lagi, lepas dari hukuman. Kemudian kala Syekh Habibullah Ta'ala wa yumna'ul murtadu minat tasarufi fi malihi, dan seorang yang murtad tentunya akan dilarang untuk menggunakan hartanya. Hartanya apa? Diboikot oleh pemerintah kaum muslimin. Enggak boleh digunakan. Karena dirinya saja apa? Ditahan ya kan? Apalagi hartanya. Hartanya juga dia apa? Diboikot, disegel. Lita'aluki hakil wairi bihi. Karena apa? Ada keterkaitan hak orang lain padanya. Ya. Adanya keterkaitan hak orang lain kepadanya. Wa kamalil mukhlis, dan dia orang yang murtad tentunya apa? Sedang menjadi orang yang mukhlis, orang yang bangkrut. Ya. Orang yang terkena hukuman. Tahan. Wa yakdi ma alaihi min duyunin. Dan tidaklah dia apa? Dia harus membayar apa yang menjadi kewajiban mereka dari duyun, dari hutang-hutang harus dilunasi. Ya, sebelum apa? Terkena hukuman dieksekusi. Ya. Kalau dia memang tidak mau bertaubat. Wa yunfiqu alaihi min malihi wa ala iyalihi muddata man'ihi min at-tasarrufi fihi, dan dia tetap harus tetap menginfakkan hartanya untuk keluarganya di masa-masa dia ditahan, dirinya dan hartanya ditahan untuk tetap apa, hartanya ini untuk menopang kehidupan keluarganya. Fa in aslama al-murtad akhadha malahu. Jika orang yang murtad tersebut kemudian Islam, ya, ditunggu 3 hari kemudian dia kembali lagi, bertobat, menyesal, kemudian membaca mengucapkan syahadat, maka boleh dirinya untuk mengambil hartanya lagi yang disegel atau ditahan pemerintah, dikembalikan lagi ya, sebagai hanya seorang muslim, hartanya seorang muslim. Wa makana min at-tasarrufihi, dan tentunya dia bebas karena sebagai seorang Islam lagi, maka dia bebas untuk mempergunakan hartanya lagi. Lijawalil mani, karena dia telah hilang menghalang hak yang ada pada dirinya dari murtad tersebut. Kita masuk Islam kemudian kembali lagi, ya. Haknya diberikan. Wa in mata ala riddati aw qutila murtadan sara maluhu atau malahu bai'an. Sara maluhu bai'an li baiti malil muslimin. Min hina atau min hini mautihi. Dan jika orang yang murtad tersebut mati di dalam kemurtadan, ya kan, misalnya ditangkap, ya kan, ditangkap kemudian ditahan, ya, ternyata di dalam tahanan tersebut belum 3 hari, ya kan, meninggal misalnya, terkena penyakit atau terkena apa, ya. Berarti meninggalnya meninggal dalam keadaan murtad, kafir. Aku telah murtadan, atau dia selama 3 hari tersebut dia tidak mau bertobat, tetap mempertahankan murtadnya sehingga dieksekusi atau dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. maka hartanya menjadi fai'an. Hartanya disegel, dimasukkan ke Baitul Mal Muslimi, yaitu dimasukkan ke kas negara. Hartanya seorang murtad dimasukkan ke kas negara. Karena sebab kematian dia dalam keadaan kafir. Li'anau la warisalahu wala yarisuhu ahadun minal muslimin. Karena tidak ada orang yang mewarisi hartanya karena dia seorang kafir. Seorang kafir tidak ada yang mewarisi hartanya. Dan juga tidak ada seorang pun dari kaum muslim yang mewarisi hartanya orang kafir. Karena muslim la yarisul kafir wala yarisul ahadun minal kufar. Karena seorang muslim tidak mewarisi hartanya seorang kafir. Dan seseorang dari orang kafir tersebut juga tidak mewarisi hartanya orang kafir. Sehingga hartanya orang kafir itu apa? Disegel, dimasukkan ke Baitul Mal atau kas negara pemerintah kaum muslimin. Walau min ahli din alladhi intaqala ilaihi, walaupun ahli waris tersebut mewarisi dari orang yang baru masuk ke agama dia, ya kan? Ke agama kekafirannya tetap tidak bisa. Nah ini misalnya anak-anaknya non muslim, non Islam, kemudian bapaknya murtad, ya kan? Ya bapak sudah sama dengan agama kita ini non Islam, non muslim. Kemudian anak-anaknya mewarisi hartanya bapaknya tersebut, tidak bisa. Tetap apa? Harta bapaknya yang murtad tersebut ditahan oleh pemerintah kaum muslim, dimasukkan ke Baitul Mal. Li'annahu la yuqirru 'ala riddatihi. Karena tidak bisa dibenarkan kemurtadan dia itu. Tidak bisa dibenarkan sikap kemurtadan dia keluar dari Islam sebagai orang kafir. Wal murtadu la yarisu min kafirin wala muslimin. Dan orang yang murtad ini tidak diwarisi. Hartanya tidak diwarisi baik itu orang kafir maupun orang muslim. Liqali sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslim kafir wala kafir al muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak mewarisi hartanya seorang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi hartanya seorang muslim. Sehingga hartanya orang kafir ini disegel oleh pemerintah kaum muslimin. Sebagai Baitul Mal atau kas negara. Jadi ini sudah ada tabletnya di depan. Sehingga seorang yang murtad, sehingga yang murtad hartanya disegel oleh pemerintah kaum muslimin dan tidak ada yang mewarisi dan dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Bakat ikhtilafal ulama rahimahumullah fi hukmi qubuli taubati man sabba Allah ta'ala aw sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada perkara lagi yang di sana para ulama berselisih pendapat. Yaitu bagaimana tentang hukum apakah diterima taubatnya seorang yang mencela Allah? Apakah diterima taubatnya orang yang mencaci, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini taubatnya diterima apa enggak ini? Orang yang suka mencaci, mencela Rasulullah, mencela Allah SWT. Faqala ba'du, maka sebagian ulama berkata atau berpendapat, la tuqba taubatahu, taubatuhu bi ahkami dunya. Katarki katlihi wa taurisihi. Sebagian mereka berpendapat tidak diterima taubatnya, yaitu pada hukum di dunia. Maksudnya apa? Tetap ditegakkan hukuman. Tetap ditegakkan hukuman. Ya. Walaupun dia bertobat, tetap ada ditegakkan hukuman. Jadi tetap apa? Tidak menggugurkan hukuman dia dibunuh atau tetap tidak adanya waris mewarisi. Wataris minhu, dan juga tidak ada hukum waris mewarisi karena dia telah melakukan apa? Melakukan perkara-perkara yang besar. Yaitu melakukan amalan-amalan kemurtadan, yaitu mencela Allah dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuktalu ala kulli halin, dan hanyalah orang tersebut tetap dibunuh apapun keadaannya. Apakah dia bertobat atau dia tidak bertobat. Li'idami dan bihi, karena besar dosanya yang dia telah perbuat. Ya, telah berani mencari Allah, berani mencela Rasulullah SAW, berfasa di haqidahihi, dan rusaknya akidah dia. Wasifabihi billahi ta'ala, dan melecehkan, telah melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalau dia bertobat, benar bertobat, berarti apa? Tobatnya diterima oleh Allah SWT. Namun apa? Hukuman di dunia tetap dilaksanakan. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi tidak bertobat atau tidak bertobat, tetap ditegakkan hukuman. Kalau memang dia bertobat, berarti tobatnya diterima oleh Allah SWT. Namun apa? Tetap ditegakkan hukuman. Walqalu sani, dan pendapat yang kedua, anahu takbaru taubatuhu. Pendapat yang kedua yaitu diterima taubatnya, liqalihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Dan katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalau kalian berhenti dari kekafiran, sungguh kalian akan diampuni dari apa-apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Artinya apa? Artinya orang yang kafir kemudian berhenti dari kekafiran, maka akan diampuni, dan diampuni yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar selama dia menjadi orang kafir. Dan metode penulisan seperti ini ya kan. Kalau saya menyebutkan yang pertama, kemudian menyebutkan yang kedua, maka kebanyakan penulis ini sependapat yang terakhir. Penulis ini sependapat pendapat yang terakhir. Ini kebanyakannya sebetulnya waktu penulis. Pertama, mengemukakan satu pendapat. Kemudian pendapat lagi. Maka pendapat yang akhir ini biasanya penulis, walaupun tidak disebutkan ya kan. Dan aku menggani pendapat yang kedua, enggak seperti itu. Ini isyarat, isyarat saja. Maka jika maka jika ihsan baru lama orang mengumullah fi kubur itu berarti man takarrarat riddatuhu. Dan begitu juga para ulama berselisih pendapat rahimahumullah tentang hukumnya apakah diterima tobatnya orang yang mengulang-ulangi murtadnya kan? Ya Islam kemudian murtad Islam lagi murtad lagi nah, ulang-ulang lagi ya kan ya Islam murtad apakah diterima seperti itu gimana nih? Faqala ba'du maka sebagian ulama menyatakan inna hala tukbal di dunia. Sesungguhnya orang yang melakukan tersebut tidak diterima tobatnya di dunia. Tetap dilaksanakan hukuman. Wala buddha min tafidi hukmil murtadifihi. Maka wajib harus tetap dikenai hukuman murtad padanya. Walau taba walaupun dia bertobat. Muslim murtad, muslim lagi, murtad lagi. Mau muslim lagi. Maka tetap apa? Pendapat yang utama ini tidak diterima walaupun dia bertobat tetap dilaksanakan hukuman. Likauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 138. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdihum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kemudian mereka kafir kemudian beriman lagi kemudian kafir lagi kemudian bertambah kekafirannya maka Allah SWT tidak memberikan ampunan kepada mereka dan juga Allah SWT tidak memberikan petunjuk atau jalan kepada mereka. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain wakilah dan pendapat yang lain tukbal taubatu diterima taubatnya liqoli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 38. Kulil ladzina kafaru in yantau yughfar lahum ma qad salam. Katalah kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekafirannya maka akan diterima taubat mereka dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka saya menyatakan fal ayatu amadun yatana walu li umumi umumiha min taka min takarurit atau man takarurat lidadu. Maka ayat ini umum maka mencakup keumumnya yaitu orang yang mengulang-ulangi kemurtadannya. Jadi tetap diterima tobatnya. Kalau memang dia tobat dan masuk Islam lagi. Walaupun mengulang-ulang kekafirannya dan yang terakhir dia masuk Islam. Allah Tuhan Islam ini yang dapat kami sampaikan. Barakalawikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.